بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة، أما بعد، قال الإمام عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في كتابه تيسير كريم الرحمن في تفسير كلام المنان، قال الله تبارك وتعالى: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى، قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. melanjutkan pembahasan kita, pembacaan terhadap Kitab Taisir Karimir Rahman karya Imam Sa'di rahimahullah rahmatal abrar, di mana pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan Al-Baqarah 139 yang terdapat padanya Allah Subhanahu wa taala menyatakan kepada nabinya untuk berkata kepada mereka-mereka ahlul kitab, qul atuhajjunana fillahi wa huwa rabbuna wa rabbukum, apakah kalian akan mendebat kami tentang Allah Subhanahu wa taala sedangkan ia adalah Rabb kami dan Rabb kalian. Artinya tidak pantas seseorang memperbincangkan Allah Azza wa Jal sedangkan mereka hakikatnya yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, memperbincangkan dengan batil, memperdebatkan ayat-ayat Allah untuk memenangkan kebatilan demi kebatilan, maka ini adalah perkara yang terlarang. Selanjutnya Al-Baqarah 140 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, apakah kalian menyatakan bahwasanya Ibrahim, Ismail, Ishaq dan Yaqub dan Asbat mereka adalah orang-orang Yahudi atau orang-orang Nasara? Katakan wahai Muhammad, a antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Ya, pertanyaan ini ditujukan kepada mereka. Wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah, dan siapa yang lebih zalim? Ini pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Taubikh, ya, celaan kepada mereka ketika mereka sok tahu, ketika mereka merasa diri mereka adalah orang yang paling tahu bahwasanya anbiya dan rasul-rasul sebelum ini mereka berada di atas agama mereka. Maka Allah nyatakan, siapa yang lebih zalim daripada mereka-mereka yang menutupi persaksian di sisinya daripada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini adalah persaksian yang batil ketika mereka menyaksikan para anbiya adalah beragama dengan agama-agama mereka. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Maka Allah menutup dengan ayat ini untuk memperingatkan mereka secara ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, apapun akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini terdapat yang kesekian kali Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan tentang keseriusan mereka Bani Israel di dalam beragama. Ya, pada ayat-ayat yang lalu telah kita baca bahwasanya mereka senantiasa bertala'ub dengan agama Allah Subhanahu wa taala dan para nabi-nabi serta utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya am taquluna, ya ini maknanya qalu, mereka menyatakan, ya. Maknanya adalah mereka menyatakan, itu orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, masing-masing mereka dengan keyakinannya bahwasanya para anbiya dan rasul berada di dalam agama mereka. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wa hadhihi da'wah ukhra minhum. Ini adalah pengakuan yang lain dari mereka, dari Bani Israel. Wa muhajjah fi rusulillah, dan memperdebatkan tentang rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya. Jika pada ayat sebelumnya ini adalah muhajjah tentang Allah dan zat Allah Subhanahu wa taala, maka sekarang mereka pun juga memperdebatkan tentang utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Za'amu annahum aula bi haula'ir rusul al-madhkurina minal muslimin. Mereka meyakini, mereka senantiasa menyampaikan kepada manusia bahwasanya mereka lebih berhak dengan para nabi-nabi yang disebut di dalam ayat ini, baik itu Ishak dan seterusnya, ya, Yaqub, Ismail, Ibrahim. Ini mereka lebih berhak. Ini nabi kita. Ya, menurut mereka demikian. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sendiri telah memastikan, ya, bahwasanya mereka bukanlah Yahudi wala Nasrani, namun mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bihaula'ir rusul al-madhkurina minal muslimin. Ya. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Faraddallahu alaihim biqaulih, maka Allah Subhanahu wa taala secara langsung membantah mereka. Apa kata Allah? Qala a antum a'lamu amillah? Apakah kalian lebih tahu atau Allah yang lebih tahu? Ya. Jika kalian menyatakan demikian, berarti kalian lebih tahu daripada Allah. Wallahu yaqul, sedangkan Allah menyatakan di dalam ayat yang lain, makana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan musliman wama kana minal musyrikin. Dan bukanlah Ibrahim, begitu juga bukanlah Ibrahim adalah seorang Yahudi atau bukanlah seorang Nasrani, dan nabi-nabi yang disebut setelahnya adalah anak keturunannya, namun Ibrahim adalah yang berpegang di atas al-hanifiyah, ya, di atas agama yang lurus, di atas tauhid, musliman, memasrahkan dirinya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala wa ma kana minal musyrikin. Allah Subhanahu wa taala menafikan bahwasanya Ibrahim telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Artinya yang mereka lakukan, baik itu Yahudi ataupun Nasara, ketika mereka meyakini pada diri nabi-nabi mereka ada ketuhanan, sebagaimana Nasara yang meyakini Isa adalah jelmaan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini uluhiyah ada padanya. Begitu juga Yahudi meyakini demikian pada Uzair dan yang lainnya. Maka mereka pun menyekutukan Allah Azza wa Jal. Jadi bertolak belakang ketika Allah menyatakan wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim bukanlah orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka terbantahkan dengan ayat ini. Bantah langsung dari Allah Azza wa Jal. Wa hum yaqulun bal kana yahudiyan aw nasraniyan, dan mereka menyatakan Ibrahim itu Yahudi, orang-orang Yahudi. Nasara beda lagi menyatakan Ibrahim adalah Nasara. Ya. Isa melanjutkan agama Ibrahim. Wa hakadha, ini adalah ujaran-ujaran saja. Ujaran-ujaran yang batil. Qala fa imma an yakunu hum as-sadiqin al-alimin aw yakunu Allah ta'ala huwa as-sadiq al-alim bidzalik. Maka dari ayat ini, ya, imma mereka ini ketika menyatakan demikian, para anbiya tadi adalah yang termasuk menyebarkan agama yang mereka yakini, mereka ini yang jujur, yaitu baik Yahudi maupun Nasara, ahli kitab, mereka yang paling mengetahui, atau Allah Subhanahu wa taala lah yang jujur dan Allah yang maha mengetahui. Ya. Ini tidak mungkin kita memberikan jawaban mereka lah yang benar. Kul a antum a'lamu amillah. Apakah kalian lebih mengetahui atau Allah yang paha mengetahui? Jawabannya sudah pasti. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu. Allah maha tahu apapun yang terjadi di bumi ini. Apapun yang terjadi besar maupun kecil. Hatta jarum jatuh di bawah kolong, Allah Subhanahu wa taala tahu. Ya. Allah maha tahu. Tidak mungkin kita katakan mereka lebih mengetahui. Fa ahadil amrain muta'ayyan la mahalata. Maka salah satu dua perkara ini harus menjadi jawaban, ya, yang tidak bisa dihindari. Ya. Imma kita tetapkan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui atau mereka. Ya. Dan ini muhal. Ini muhal, tidak mungkin. Wa suratul jawab mubham, dan gambaran daripada jawaban di sini belum jelas. Wa huwa fi ghayatil wuduh, dan hakikatnya amat sangat gamblang dan jelas. Fi ghayatil wuduh wal bayan. Ya. Hatta innahu min wuduhihi lam yahtaj an yaqul bal la a'lam wa huwa asdaq. Maka jawabannya sangat gamblang dan jelas sebetulnya. Ya, penjelasannya sudah ada semua, ya, di dalam Al-Qur'an. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui segala-galanya. Sampai-sampai kata beliau, karena jelasnya, karena gamblangnya, tidak butuh lagi seseorang menyatakan Allah lebih mengetahui. Tidak butuh lagi. Ya. Tidak butuh dikatakan demikian Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah maha tahu. Ya. Dan tidak butuh orang menyatakan Allah maha tahu. Wa hakadha wa nahwa dhalik li injilaihi li kulli ahadin, dan seterusnya, ya, karena memang nampak, ya, pada setiap orang yang demikian ini, yaitu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala nampak pada setiap orang. Kama idza qila al-lailu anwar amin nahar. Saking jelasnya, ya, saking jelasnya ini, bahwasanya Allah ini maha tahu. Sebagaimana dikatakan, malam lebih terang daripada siang. Apakah butuh jawaban? Tidak butuh jawaban. Ya. Malam apakah malam ini lebih terang daripada siang? Jawabannya sudah pasti. Bahkan tidak butuh lagi jawaban. Mata kita menyaksikan secara langsung dan tidak butuh dijawab. Siang ini terang benderang, ada matahari di sana. Wan nar ahar amil ma. Ya. Nah, ini beliau menggunakan ahar, ya. Isim tafdhil dia, namun untuk yang seperti ini lebih afdalnya digunakan apa? Wan nar har amil ma. Ya. Wan nar har amil ma. Apakah api itu lebih panas daripada air? Api lebih panas daripada air. Ada yang, ini semua orang tahu, anak kecil pun tahu. Anak kecil umur 4 tahun tahu api lebih panas daripada air. Tidak ada namanya air panas kalau tidak ditaruh di atas api. Ya, maka ini gamblang dan wadih jali. Ya, seperti jelasnya matahari di siang bolong. Ya. Qala wa syirku ahsan amit tauhid. Begitu juga sebagaimana pertanyaan syirik itu lebih baik atau tauhid lebih baik. Ya. Ini seorang mukmin tidak akan menjawab lebih baik syirik, ya. Ya, bukan Islam dia ketika menjawab demikian. Qala wa nahwa dzalik. Wa hadza ya'rifuhu kullu man lahu adna aqlin. Yang seperti ini, kata beliau, diketahui oleh masing-masing orang yang punya akal, walaupun akalnya sangat dangkal. Ya. Dia bisa menjawab, air dibandingkan dengan api, ya api panas jelas. Begitu juga malam mana lebih terang daripada siang. Ya. Orang yang akalnya dangkal pun akan menjawab siang ini lebih terang dan tidak butuh jawaban sebetulnya. Qala hatta innahum bi anfusihim ya'rifuna dzalik. Sampai-sampai mereka pun tahu, ya. Mereka pun tahu jelas, ya. Tentang hal ini, tentang para anbiya tersebut. Mereka adalah orang-orang yang berserah diri dan bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rifuna anna Ibrahim wa ghayruhu minal anbiya lam yakunu hudan wala nasara. Dan mereka tahu bahwasannya Ibrahim dan selainnya dari para anbiya bukanlah Yahudi maupun Nasrani. Fakatamu hadzal ilm wa hadhihi syahadah. Maka mereka pun menutupi ilmu tersebut dan menutupi persaksian ini. Ya, ini yang hasil, ya, yang hasil. Padahal di dalam kitab-kitab mereka diterangkan, di dalam kitab-kitab mereka diterangkan bagaimana ketulusan Ibrahim, bagaimana ketulusan para anbiya, bahkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kelak akan mengutus nabi terakhir, yaitu nabi kita alaihi salatu wassalam. Fakatamu, maka mereka pun menutupi itu, ya, dan mereka terancam, ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Dan orang-orang yang menutupi apa yang kami turunkan, kata Allah, dari penjelasan-penjelasan dan petunjuk setelah kami terangkan kepada mereka, kami terangkan kepada manusia di dalam Alkitab, maka mereka adalah termasuk orang-orang yang dilaknat oleh Allah dan dilaknat oleh mereka-mereka yang melaknat. Ya, ancaman. Artinya ketika ada penyebutan laknat, ini adalah termasuk gabair az-zunub, dosa besar. bukan shagair dzunub yang akan terhapuskan dengan kebaikan demi kebaikan. Ya, innal hasanat yuzhibna sayyiat. Kebaikan itu akan menghapus dosa-dosa. Nah, yang seperti ini yaitu menutupi al-haq, menutupi kebenaran adalah termasuk katmul ilm, dan ini adalah min kabair adz-dzunub, termasuk dosa-dosa besar, ya. Termasuk dosa-dosa besar. Jadi jangan sampai kita bermudah-mudahan di dalam menyampaikan al-haq dan di dalam menutupi kebenaran. Para sahabat tidaklah menutupi al-haq, ya, li umur muhimmah, karena perkara-perkara yang amat sangat penting. Wa illa, mereka tidak pernah menutupi al-haq, terkhusus perkara-perkara yang memang sudah ma'lum minad-din bi ad-darurah, ya. Semisal Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau pernah menyatakan, jika aku sampaikan kullu ma sami'tuhu 'ani nabi sallallahu alaihi wasallam ma baqiya hadha ar-ra's fi 'unuqi, maka jika aku sampaikan semua apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW, maka kepala ini tidak akan ada di leherku. Artinya sesekali ditunda, ya, mencari momen yang pas, ya. Artinya ketika sebagian mereka menuduh ahlul iman, menuduh ahlul Islam, secara khusus ahlus sunnah wal jamaah, secara khusus salafiyin, menutupi al-haq adalah sebuah iftira, ya. Mereka adalah orang yang paling faham, orang yang paling tahu tentang apa? Tentang kebenaran dan tentang bahayanya menutup-nutupi kebenaran, ya. Maka hakadha. Dan ini terjadi di zaman sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Sebagian mereka tidak menyampaikan al-haq, ya, karena dikhawatirkan terjadi fitnah yang lebih besar. Namun pada akhirnya disampaikan seluruhnya, ya, pada akhirnya disampaikan seluruhnya. Qala wa li hadza kana dhulmuhum a'dhamu dhulm. Maka dari sini kita tahu kezaliman Bani Israel adalah kezaliman yang terbesar. Apa bentuk kezaliman mereka? Mereka menutup-nutupi al-haq. Bahkan tidak cukup di situ. Mereka menjadikan hak uluhiyahnya Allah ada pada sebagian nabi-nabi mereka. Dan ini adalah sebesar-besar kezaliman. Dan Allah menyatakan apa? Inna syirka la zulmun azim. Qala wa lihadha. Qala ta'ala. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman katama syahadatan 'indahu min Allah." Seolah-olah di sini Allah bertanya, siapa yang lebih zalim daripada mereka-mereka yang menutupi persaksian di sisinya daripada Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang lebih zalim daripada mereka yang menutup-nutupi kebenaran? Maka tidak ada jawabannya. Jadi ini adalah istifham, ya, seolah-olah ini pertanyaan, namun bertujuan apa? Taubih, ya, mencela, mencela. Maknanya kezaliman yang terzalim adalah ketika mereka menutup-nutupi kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kezaliman yang melebihi kezaliman tersebut. Fahiya syahadatun indahum muda'atun min Allah la min al-khalq. Maka ini adalah persaksian, ya, dari mereka yang ditujukan kepada Allah, dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari makhluk. Fayaqtadhi al-ihtimam bi iqamatiha. Maka ketika demikian keadaannya, ya, ketika demikian tahu ini adalah datangnya dari Allah Azza wa Jal, konsekuensinya adalah memperhatikan. Memperhatikan dan tidak cukup di situ. Apa? Ditegakkan, disampaikan, diyakini bahwasanya para anbiya dan rasul adalah mereka orang-orang yang berserah diri hanya kepada Allah, dan mereka bukan orang-orang yang menyekutukan Allah Azza wa Jal. Qala fakatamuha wa adharu ziddaha. Maka mereka pun menutupinya dan menampakkan yang selainnya, yaitu yang menampakkan yang berseberangan. Ditutupi kebenaran tersebut dan menampakkan perkara-perkara yang berseberangan dengan kebenaran tadi. Jama'u baina katmil haq wa adami nutq bihi. Maka ketika demikian keadaannya, mereka pun menggabung antara dosa dengan dosa yang lain. Apa itu? Yaitu menutupi kebenaran, ya, yang wajib bagi kita untuk menyampaikan, ya, wajib bagi kita untuk menyampaikan al-haq, walaupun pahit, walaupun pahit. Wa adaman nutq bihi. Dan yang kedua, mereka di sisi yang lain tidak menyampaikan kebenaran tersebut, ya. Jadi dua dosa. Wa idharul batil, ini yang ketiga, yaitu di sisi yang lain pula mereka menampakkan kebatilan, yaitu menampakkan kesyirikan-kesyirikan mereka. Wa da'watu ilaih, dan menyeru kepada kebatilan tadi, ya, menyeru, menghasung manusia untuk mengikuti kebatilan mereka. Maka bertumpuk-tumpuk dosa-dosa mereka. Alaysa hadza adzamu dzulm? Maka sangat pantas ketika dikatakan ini adalah termasuk kezaliman yang paling zalim. Bala wallah sayu'aqibuhum 'alaihi ashadd al'uqubah. Maka demi Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka dengan balasan yang paling berat, ya, karena kezaliman yang mereka lakukan. Zalim murakkab, ya, zalim murakkab. Mereka menggabung antara satu kezaliman dengan kezaliman-kezaliman yang lain. Dan bukan hanya menzalimi manusia, ya, tidak menzalimi manusia, artinya dia tidak mengambil hak manusia. Yang dia zalimi adalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala wa lihadha, falihadha qala wa ma Allah bighafilin amma ta'malun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah lalai atas apa yang kalian kerjakan. Qala bal qad ahsa a'malahu. Bahkan Allah tahu, Allah hitung satu persatu amalan mereka. Karena tidaklah seseorang melakukan sebuah amalan, pasti di sana Allah Subhanahu wa taala mencatatnya, dan kelak akan ditampakkan kepada mereka. Wa'addaha wadakhara lahum jazaa'aha. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala di samping menghitung amalan-amalan mereka, Allah siapkan untuk mereka balasannya. Ya, bukan hanya sekadar dihitung kemudian sudah selesai lah. Ya, Allah tidak pernah menzalimi hambanya. Semua akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kadar kezalimannya. Qala fa bi'sal jazaa' jazaa'uhum. Sejelek-jelek balasan adalah balasan untuk mereka, Bani Israel, ya, yang di mana telah sampai kepada mereka al-haq, telah sampai kepada mereka bayyinah, telah ada di dalam kitab-kitab mereka, namun mereka mendustakan. Namun mereka mendustakan, maka ini adalah sejelek-jelek balasan yang pantas untuk diberikan kepada mereka. Wa bi'satin nar mathwal lidh-dhalimin. Dan sejelek-jelek neraka yang diberikan kepada hamba adalah tempat untuk orang-orang zalim. Wa hadhihi at-tariqah al-Qur'an fi dzikril ilmi wal qudrah. Dan beliau menjelaskan ini adalah cara Al-Quran di dalam menyebutkan tentang ilmu dan kekuasaan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala maha kuasa dan maha mengetahui. Aqbal ayat al-mutadhammina lil a'mal allati yujaza 'alayha, itu setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang ayat-ayat yang terdapat padanya amal-amal, itu sebuah amalan yang akan ada balasannya, yang akan ada balasannya. Setelahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan apa? Wa mallahu bighafilin amma ta'malun, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Qala fa yufidu dhalika al-wa'd wal-wa'id, maka diambil dari ayat ini atau potongan ayat ini kabar gembira dan ancaman. Kabar gembira dan ancaman diambil dari mana? Hah? Ada yang bisa menjawab? Kabar gembira dari Allah dan ancaman diambil dari mana? Secara langsung dalam ayat ini tidak ada, ya. Tidak ada di dalam ayat ini. Ada ancaman di sini, ada la. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak lalai atas apa yang kalian kerjakan. Artinya in khairan fa khair. Ya, ketika itu kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan. Ini adalah jazanya orang-orang yang melakukan kebaikan. Kabar gembira, ya. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang melakukan kebaikan, ya. Sebagaimana di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha fa huwa mu'min wa lanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani alladhi kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan, maka kami akan berikan kepadanya kabar gembira dengan kehidupan yang baik. Ya. Dan kami pun akan membalasnya, ya, dengan yang terbaik karena sebab apa yang mereka lakukan. Nah, di sini kabar gembiranya. Ancamannya dari mana? Ya, sebaliknya in syarran fa syarr. Ketika seseorang melakukan sebuah kejelekan, balasannya pun juga akan jelek. Ancaman. Di sini terdapat apa? Al-wa'du wal-wa'id. Ya. Subhanallah. Ini adalah fawaid yang dakik dari penulis rahimahullah. Beliau amat sangat cerdas ketika beristimbat dari ayat ini. Wa ma'allah bighafilin amma ta'amalu. Menunjukkan beliau ini bukan orang sembarangan. Ya. Bukan orang sembarangan. Qala wa targhib wa tarhib. Begitu juga. Dalam potongan ayat ini terdapat motivasi untuk kita terus beramal yang baik dan apa? Penakut-nakutan agar kita jangan melakukan kejelekan. Mengapa demikian? Karena ada kabar gembira, motivasi bagi mereka yang beramal soleh. Dan ada ancaman, ini tarhib, penakut-nakutan dari mereka-mereka yang berbuat kejelekan, ya, dari mereka-mereka yang berbuat kejelekan. Qala wa yufidu aidan dzikrul asma'il husna ba'da al ahkam. Ya. Begitu juga di sini terdapat penyebutan tentang asma, nama-nama Allah yang baik. Ada enggak? Coba diperiksa dalam ayat ini. Ada enggak penyebutan nama-nama Allah? Coba yang punya kitab. Arman, coba ada enggak di situ? Penyebutan tentang Asma'ul Husna. Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada ya? Dari mana kok bisa beliau menyatakan demikian? Ini juga termasuk ketelitian beliau rahimahullah rahmatal abrar. Semoga Allah membalas beliau dengan sebaik-baik pahala, ya. Termasuk kecerdasan beliau rahimahullah ketika menyatakan dalam ayat ini terdapat apa? Terdapat nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Konsekuensinya ketika Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan dengan kebaikan, ya. Kejelekan dibalas dengan kejelekan. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Al-Hakim. Ya. Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, Maha bijaksana. Maka di sini terdapat apa? Penyebutan nama, bahkan mungkin sifat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak ada secara zahir dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Ya. Jadi terdapat di sini sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sifat adilnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah membalas sesuai dengan kadar yang dilakukan oleh hambanya. Ini terdapat keadilan Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Nah, dari sini beliau menyatakan terdapat di sini tentang nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala al-asmaul husna. Ba'dal ahkam, yaitu setelah disebutkan tentang sekian hukum-hukum. Qala annal amr dini wal jazai. Ya. Yaitu perkaranya, ya, secara agama, ya, dini, dan juga ada balasannya. Dan juga ada balasannya. Ini kaitannya dengan apa? Dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, Allah Subhanahu wa taala Maha adil, membalas dengan keadilannya. Balasan itu tentunya dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hakim, ya, Maha bijaksana. Tentunya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menghukum mereka karena hikmah. Ya, karena hikmah. Nah, ini perkaranya dini, secara agama demikian, dan juga balasannya ada kaitannya. Ada kaitannya. Ya. Kaitannya apa? Allah membalas karena mereka berbuat jelek. Ya. Karena Allah Maha adil. Jadi nama dan sifat Allah itu ada kaitannya satu dengan yang lainnya. Qala atharun min athariha, yaitu berdampak, ya, berpengaruh. Jadi apa yang dilakukan Allah adalah pengaruh daripada sifatnya. Pengaruh daripada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Qala wa mujib min mujibatiha. Begitu juga konsekuensi daripada sifat-sifat tersebut dan juga nama-namanya. Wa hiya muqtadhiyatun laha, wa hiya muqtadhiyatun lahu. Itu menjadi konsekuensi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah menghukum dengan keadilannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala murka. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala marah kepada hambanya yang menyekutukan Allah, yang menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa hakadha, semua ada kaitannya dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka khulasahnya ayyuhal ikhwah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang keadaan para anbiya. Mereka bukanlah orang-orang yang zalim, mereka bukanlah orang-orang yang menyekutukan Allah, yang menzalimi Allah dengan melakukan kesyirikan-kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan juga orang-orang Nasara. Ya. Ini inti daripada ayat ini. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan kembali sisa daripada penjelasan pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.